السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك لحضور مناسبات شتى لسماع وقراءة سيرة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحضور حول هذا العالم الجليل الشيخ محمد الشرواني. ولا شك أن هذا المجلس وأمثاله من المجالس التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنحن بحضورنا إلى مثل هذه الاجتماعات نكون متعرضين لنفحات الله سبحانه وتعالى: ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فالحمد لله pada pagi hari ini kita kedatangan tamu itu adalah Syed Ahmad bin Ali Al-Kaf. Beliau salah satu pengajar di Rubat Tarim yang dipimpin oleh Al-Habib Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau memulai ceramahnya dengan mengucapkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Allah Subhanahu wa taala kita meminta segala pertolongan di dalam setiap hal. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di dalam hadis: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan di dalam seorang hamba kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam agama buat orang tersebut. Salawat atas Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Beliau berkata bahwa kita telah berkumpul pada pagi hari ini, pada siang hari ini, adalah untuk menghadiri berbagai macam-macam hal. Di antaranya kita telah mendengar bagaimana syama'il sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi Muhammad dengan dibacakannya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah dengan menghadiri haul Asy-Syeikh Muhammad Syarwani Abdan. Dan tidak diragukan lagi bahwa acara yang telah kita hadiri ini telah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad bersabda: majtama'a qaumun yadhkurunallah illa haffat bihimul malaikah وغشيت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah berkumpul suatu kaum mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum tersebut diliputi dan dikelilingi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan turun dikaruniai, dianugerahi kepada mereka rahmat. Dan Allah akan menyebutkan satu persatu di antara mereka yang hadir di sisinya. Begitu pula ketika kita hadir di dalam majlis yang seperti ini, kita termasuk orang-orang yang menghadang daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fi ayami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di setiap hari-hari kalian ada cucuran-cucuran rahmat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadanglah rahmat tersebut, gapailah, capailah rahmat tersebut. Dan pada pagi hari ini kita menghadang dan ingin mencapai daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di misli hadha syahr al-mubarak kana miladu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adha'at ولادته الأكوان وتشرف الزمان والمكان صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قال العلماء كان ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول، ولم يكن في يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام في الأسبوع، ولم يكن في شهر رمضان الذي هو أفضل شهور العام، حتى يتشرف الزمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهر ربيع الأول ويوم الاثنين تشرف ببروز رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فهو معدن الشرف وبه يتشرف الزمان والمكان صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، وكان ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة كبرى لجميع البشر، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب العام بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة الذي رفع الله بها العذاب العام عن جميع البشر. Dan di dalam bulan ini adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kelahiran tersebut maka seluruh bumi menjadi bercahaya. Setiap zaman yang kita lalui akan menjadi mulia. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah dikatakan oleh mereka para ulama, beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin, pada tahun gajah. Para ulama mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin dan pada bulan Rabiul Awal, tidak dilahirkan pada hari Jumat dan tidak dilahirkan pada bulan Ramadhan, supaya tidak ada yang menduga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia dengan hari Jumat dan menjadi mulia dengan bulan suci Ramadhan. Akan tapi beliau dilahirkan di hari Senin dan di bulan Rabiul Awal untuk menunjukkan bahwa kedua waktu tersebut menjadi mulia karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puncak kemuliaan, paling agungnya kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi setiap alam semesta. Dan beliau adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada segenap semua daripada umat manusia. Dan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah mengangkat azab, mengangkat bala kepada umat manusia pada saat itu, dengan dalil yang telah dikatakan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab kaum muslimin, mengazab umat Nabi, sedangkan Rasulullah SAW berada di antara mereka. Ini adalah dalil ketika Rasulullah SAW dilahirkan menunjukkan bahwa kita telah diangkat azabnya oleh Allah. معنا في هذا المكان المبارك أيضا لمناسبة الحول لأحد علماء الإسلام هو الشيخ محمد الشرواني، وهذا من الوفاء بحق العلماء ومن تعظيمهم وتقديرهم، وقد رفع الله سبحانه وتعالى شأن العلماء الربانيين، فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما الفخر كل الفخر إلا لأهل العلم، ولهذا يقول الإمام علي كرم الله وجهه، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، وفز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. يموت الإنسان، يموت الجاهل، يموت العامي فينقرض ذكره، ويموت العالم حتى وإن لم يخلف أبناء فيبقى ذكره وتبقى علومه باقية إلى يوم الدين. هذه هي الحياة الحقيقية، الحياة للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وقد رأى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى أناسا يشتغلون بالتجارة، فقال لهم: أنتم تشتغلون بالتجارة الآن وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده. فتركوا ما هم فيه وذهبوا إلى المسجد ولم يجدوا قسمة لشيء من المال، فرجعوا وقالوا لأبي هريرة: قلتنا لا كذا ولم نجده. فقال: ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا: وجدنا حلق العلم وحلق الذكر. قال: هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita berkumpul di sini adalah untuk juga memperingati haul daripada Syekh Muhammad Asy-Syarwani rahimahullah, dan ini adalah termasuk balas budi kita kepada seorang ulama, ulama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya seperti yang ada di dalam ayat suci Al-Qur'an: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan begitu pula orang yang menuntut ilmu akan dilebihkan derajatnya di atas orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Al-Imam Ali karramallahu wajhah beliau mengatakan bahwa sesungguhnya mal fakhru illa li ahli al-ilmi fa innahum 'ala al-huda liman istahda adillau, tidaklah kemuliaan dan kebanggaan itu adalah milik daripada orang-orang yang berilmu, karena sesungguhnya mereka adalah tempat dan poros bagi siapapun yang menginginkan untuk mendapatkan ilmu dan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qadru kurrim lil ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u, dan kadar daripada setiap orang adalah hal yang bisa memperbaiki dirinya, dan sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh adalah musuh besar Allah dan musuh besar para ulama. Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan abada al-mautu an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Maka dapatkanlah ilmu, raihlah ilmu, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang mempunyai ilmu, mereka akan hidup selamanya. Orang yang mempunyai ilmu dia akan hidup, dan orang yang bodoh dan jahil dia akan mati. Kenapa? Karena mereka ketika orang-orang yang mempunyai ilmu mereka meninggal, akan tetapi sebutan, perangai dan akhlak mereka akan dikenang sepanjang masa. Ini adalah kehidupan yang benar, ini adalah hakikat daripada kehidupan. Dan sesungguhnya mereka para ulama adalah pewaris-pewaris para nabi-nabi yang sebelumnya, yang disebutkan bahwa barang siapa yang mendapatkan ilmu maka dia akan mendapatkannya dengan bagian yang terbesar daripada warisan para nabi. Pernah disebutkan dalam hadis bahwa suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau memasuki masjid, didapati masjid tersebut kosong, kemudian beliau menuju ke pasar, dan di dalam pasar beliau mendapatkan orang lagi sibuk di dalam pekerjaannya. Kemudian Abu Hurairah berteriak dan berkata kepada penduduk pasar: wahai penduduk pasar, bagaimana kalian ini kok berada di dalam pasar sedangkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini lagi dibagi-bagikan di dalam masjid. Kemudian orang-orang yang ada di dalam pasar pun bersegera lari menuju masjid, dan mereka cuma mendapati ada sekelompok orang yang berzikir dan ada sekelompok orang yang menuntut ilmu. Kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Abu Hurairah dan berkata kepada Abu Hurairah, mana warisan Nabi yang akan dibagi-bagikan di dalam masjid? Kami tidak ada mendapatkan warisan tersebut kecuali segelintir orang yang mereka berzikir dan mereka mempelajari ilmu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, itu adalah warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah warisan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ma ahwajana fi hadha az-zaman ila mithli hadha al-'alim al-jalil, qad asbahna fi zaman kathurat fihi al-fitan wa ikhtalata fihi al-habil bin nabil wa asbaha al-kullu yad'u al-'ilm wa yatarassamuhu wa yusbihu min ad-du'a wa qad adallu wa adallu. نحن نحتاج إلى علماء أجلاء أخذوا العلم من أهله طبقة عن طبقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يميز لنا الغث من السمين وحتى يوحدوا كلمة المسلمين التي تشتتت في هذه الزمان وتفرضوا إلى فئات أصبح بعضهم يكفر بعضا. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الفتن التي نحن فيها بقوله صلى الله عليه وسلم, والتي سببها هو موت العلماء وعدم من يقوم مقامهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء. فإذا أخذ العالم لم يقم أحد مقامه, فاتخذ الناس رؤساء جهال فاستفتوهم فأفتوهم وضلوا وأضلوا. لأن العالم إذا ضل والمترسم العلم إذا ضل يضل بضلاله ناس كثير, وهذا ما نشاهده الآن. كثرت الفتن ووصلت إلى كل مكان, إلى كل بيت, إلى كل شخص, عن طريق التلفاز, عن طريق أدوات الاتصال الحديثة, عن طريق الإنترنت, عن طريق الجوالات. ونحن بحاجة إلى علماء يصححوا لنا هذه المفاهيم الخاطئة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما سمعناه من سيرهم ومن سيرة هذا العالم الجليل يشهد في أبنائنا الهمة لطلب العلم, لطلب العلم الصحيح عن أهله, ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين, والعفو منكم. dan kita hadir memperingati haul daripada seorang yang alim ini. Kita sungguh sangat butuh seperti beliau Al-Allamah Syekh Muhammad Asy-Syarwani pada zaman ini. Seorang ulama yang dia adalah benar-benar ulama hakikat akhirat. Pada zaman akhir ini, pada zaman sekarang, orang sebanyak sekarang mengaku mereka mempunyai ilmu. Akhirnya mereka sesat, sekaligus mereka juga menyesatkan. Yang kita butuhkan pada saat ini adalah para ulama-ulama semacam beliau, yang ketika ada permasalahan di antara umat, beliau bisa mempersatukan. Ketika ada permasalahan-permasalahan, pendapat-pendapat yang tidak benar, beliau bisa meluruskan. Dan memang benar hal tersebut telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kematian daripada para ulama itu adalah tanda-tanda kesesatan buat umat. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna allaha la yantazi'u ilman intiza'an walakinnahu bigabdil ulama. Allah tidak langsung mengangkat ilmu tersebut seketika dari dada mereka para ulama, akan tetapi Allah akan mengangkat ilmu tersebut dengan kematian satu persatu daripada ulama-ulama akhirat tersebut. Sehingga ketika ulama-ulama tadi telah meninggal, maka masyarakat pun akan mencari pengganti, dan penggantinya adalah bukan seseorang yang alim. Mereka adalah ru'asa juhala, mereka adalah pemimpin-pemimpin, akan tetapi mereka adalah bodoh tidak mengetahui. Sehingga pemimpin tersebut sesat dan menyesatkan umat. Padahal kita sangat butuh kepada para ulama-ulama hakikat. Di setiap tempat kita telah melihat berbagai macam kemaksiatan dan kesesatan, dari televisyen, dari internet, dari berbagai macam media mereka telah menyesatkan diri kita, dan yang kita butuhkan adalah seperti beliau Syekh Muhammad Asy-Syarani. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan yang sedikit ini bisa memberikan kepada kita pencerahan, dan ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir wallahu alam.